Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik inna ala ta'atik wa ala tarki ma'asyatik. Ufsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ulama'ik wa sulaha'ik wa awliya'ik anbiya'ik wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa istiqamah di dalam menghadiri taman surga Allah yang ada di dunia, menghadiri tempat turunnya rahmat seperti yang disabdakan Nabi, menghadiri tempat yang dipandang oleh Allah dengan keridhaannya, yaitu majlis ilmu. Semoga ini benar-benar mukaddimah kita kelak berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, ada kita hadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Qatadah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Annahu, bahwasanya Abu Qatadah sami'a mendengar An-Nabi, baginda Nabi yaqul, bersabda, Ar-ru'yal hasanatu minallah, mimpi baik adalah dari Allah. Mimpi baik, di dalam mimpi anda ketemu orang-orang soleh, di dalam mimpi anda bisa beribadah, mimpi, di dalam mimpi anda melihat Ka'bah, di dalam mimpi anda melihat Nabi, di dalam mimpi anda mendapatkan satu yang menyenangkan, ma itu ru'yah al-hasanah, mimpi baik itu dari Allah. Fa'idha ru'a ahadukum ma yuhib, kalau ada salah satu dari kalian bermimpi baik, melihat sesuatu yang ia senangi, dan termasuk tanda mimpi baik itu adalah mimpi baik di saat dibawa ke alam nyata adalah sesuatu kebaikan. Contoh, anda bertemu dengan seorang alim, padahal dia di mana, beliau di mana, anda di mana. Dalam mimpi anda berduduk dengan beliau, di saat terbangun, maka itu mimpi baik. Allah berikan mukaddimah pertemuan dengan seorang soleh. Tapi ada mimpi baik menurut hawa nafsu. Dalam mimpi melihat seseorang terbangun kebayang-bayang, dia adalah orang yang haram dengannya, itu mimpi buruk. Sebelum mimpi, mohon maaf, mungkin seorang laki-laki sebelum mimpi dia mengingat seorang wanita yang bukan ada apa-apanya dengan dia. Ternyata di dalam mimpinya ia melihat wanita tersebut, kemudian di saat terbangun pun terbawa-bawa. Maka ketahuilah itu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. berarti bukan mimpi baik. Bukan mimpi baik. Tapi kalau begini misalnya, Anda seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, meminang seorang wanita dalam proses ini misalnya, masih bertanya-tanya, kemudian rencana ingin meminangnya, baru masih ingin tahu, atau mungkin tahap ta'aruf mau tunangan, sambil istikharah, tiba-tiba di dalam mimpi dia melihat, atau melihat sesuatu, bunga yang indah, atau suasana yang indah, taman yang indah, warna hijau, warna putih, warna indah, ada kelapangan hati, itu mimpi baik. Mimpi baik. Baik, kalau Anda bermimpi yang Anda senangi, maka fala yuhaddits bihi illa man yuhib, maka seorang yang bermimpi baik hendaknya jangan menyampaikan kecuali kepada orang yang ia cintai. Orang yang kita cintai kita sampaikan kalau pengen menyampaikan. Bahkan ada yang tidak perlu disampaikan, misalnya hal-hal yang bisa membawa kesombongan kepada seseorang. Misalnya bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membawa kesombongan kalau orang enggak waspada. Tapi masih ingat ya, pada pertemuan yang lalu, mentahallama bukhilmin. Mentahallama bukhilmin lam yarah, masih ingat kemarin? Yang mengaku-ngaku mimpi haram bagaimana? Termasuk dosa besar. Ada orang ngaku-ngaku mimpi pada pertemuan yang lalu. Sekarang dilanjutkan. Kalau memang betul ada orang bermimpi, jangan berbohong. Kalau berbohong haram, suruh menggabungkan dua rambut dan itu tidak akan bisa. Maksudnya apa? Dosanya gede. Minnal kabair. Ngaku-ngaku mimpi. Kalau Anda bermimpi baik, Anda simpan. Kalaupun Anda ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang Anda cintai. Khawatir dia adalah seorang yang hasud. Kemudian dia menakwili dengan cara yang tidak baik. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau Anda melihat sesuatu yang Anda tidak sukai, dalam riwayat lain mimpi jelek itu minasyaiton, termasuk, mohon maaf, jangan dianggap mimpi baik. Biarpun halal dalam mimpi, tapi bukan sesuatu yang baik. Mohon maaf, hubungan suami istri tapi bukan dengan istrinya, namanya ihtilam. Nabi tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah mimpi lalu keluar mani. Nabi dijaga, dan sebagian kekasih-kekasih Allah tidak pernah ihtilam, karena ihtilam itu termasuk permainan syaitan. Permainan syaitan memang secara hukum halal, bahkan mungkin orang berharap karena bisa di alam nyata belum waktu menikah pengen mimpi berhubungan dengan perempuan, karena pada itu bukan mimpi yang baik. Bukan mimpi yang baik. Kalau seorang menemukan dalam, kalau seorang melihat mimpi ma yakrah, yang ia tidak senang, termasuk melihat harimau seram mau menerkamnya atau pokoknya menakutkannya, fal yata'awwad billahi, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah min syarriha, dari kejelekan mimpi tersebut. Maksudnya apa? Ya semoga tidak terjadi di kenyataannya. Wa min syarri syaitani, dan dari jeleknya syaitan. Wal yanful, hendaknya ia meludah tanpa keluar ludahnya. Salatan, dalam riwayat ke kiri. Meludah tapi yang tidak keluar ludahnya ke kiri. Kemudian nanti ada riwayat lain membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Kemudian meludah tiga. Kemudian setelah itu jangan cerita ke siapa-siapa. Karena mimpi adalah mimpi. Dalam riwayat disebutkan lanjutannya ini, wala yuhaddits bihi ahadan, kalau tadi wala yuhaddits bihi ahadan, jangan cerita ke siapa-siapa karena mimpi jelek. Kalau mimpi jelek enggak usah cerita ke siapa-siapa. Kalau mimpi baik cerita kepada orang yang kau pilih. Kalau cerita baik boleh cerita, tapi pilih orangnya. Tapi kalau mimpi jelek enggak perlu diceritakan ke siapapun. Kenapa? Fa innaha la tadurruhu, karena mimpi itu adalah mimpi jelek enggak akan membahayakan. Orang hidupnya ke bawah-bawah dalam mimpi. Gara-gara mimpi begini, jangan-jangan lain. Mimpi-mimpi. Sebaik-baik mimpi adalah jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi baik saat bangun. Kan begitu. Mimpi makan sate pas siang hari puasa. Terbangun, ah mimpi. Coba dilanjutin mimpinya, kan kenyang dalam mimpi. Mimpi dikejar harimau, masya Allah, rikilan terbangun, alhamdulillah, ternyata mimpi. Baik, itulah masalah mimpi. Maka jangan sampai hidup kita dengan urusan mimpi-mimpi, dikit-dikit mimpi-mimpi-mimpi. Dan ingat, kalau kita berbohong masalah mimpi, termasuk minal khabair, termasuk dosa besar, yang hukumannya berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kepada hikam yang ke-59. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid-dharaini amin ila aqal ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Qada yaqudu ma qada, tidak akan membonceng, menggiring, mengawal, membawamu. Mithlul waham, seperti waham. Waham itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Ada sesuatu namanya al-yaqin, yang diyakini. Baru turun namanya dhon, dugaan kuat, masih lumayan. Baru di tengah-tengah namanya syak. Waham itu adalah benernya itu sedikit sekali. Lebih banyak enggak benernya. Jadi kalau sesuatu sebuah kebenaran 100%, 100% namanya yakin. Separuh namanya syak. Di atas separuh namanya dhon, dugaan kuat. Turun dari 50% namanya waham. Nah, waham itu dugaan-dugaan kecil, enggak bisa mengalahkan yakin. Tapi hidup kita sering dibawa oleh yang namanya waham, kata Ibn Athaillah. Sering menghantui kita, membawa kita itu waham. Sering kita tunduk dengan waham. Kita sering dibawa oleh waham. Sesuatu yang tidak jelas, yang sudah jelas-jelas kita yakini, ternyata kalah dengan waham. Yakin bahwasanya rezeki dijamin oleh Allah. Dan kita juga yakin bahwasanya keharaman itu enggak boleh kita ambil. Yakin rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Dan kita juga tahu haram enggak boleh. Tapi di saat milih sebuah pekerjaan itu, dibisiki setan, enggak ada kerjaan lagi, kesempatan, kapan lagi? Nanti setelah ini baru pindah yang lebih baik lagi. Masalah dia pekerjaan yang haram. Dia mendekati, dia mendengar wahamnya, padahal dia sudah yakin. Imannya sudah mengatakan Allah bakal membagi rezeki yang halal, yang bersih. Tapi kenapa seorang hamba mengambil pekerjaan yang haram? Waham. Seorang pebisnis bisa saja, pebisnis besar, dia bisa saja menggunakan harta-harta yang bersih, modal-modal bersih. Cuman oleh setan digoda, yaitu dibisikkan, kamu ketinggalan, nanti kalah kamu. Sudahlah, modal gampanglah, tobat nanti. Padahal dia sudah tahu bahwasanya haram enggak boleh, akan mengotori semua hartanya. Masuk waham, yakinnya ditinggal. Wanita yang sudah baik, hijrah, menutup aurat dan sebagainya, menutup diri, maksudnya lebih terhormat di rumahnya, jarang keluar, kalau keluar hanya kalau hajat. Ada waham. Kalau kamu terus begitu, siapa yang ngelamar kamu? Enggak ada yang tahu kamu, kuper. Ibunya juga ngomong, kamu kok kuper nak, siapa yang ngelamar kamu? Kepikiran juga, kebawa waham. Dia ya enggak, dia lupa bahwasanya jodoh itu Allah kirim. Kalau memang sudah waktunya Allah kirim. Ini ada masuk seorang anak gadis dimarahi sama ibunya, dibilang kuper. Kamu enggak dapat jodoh karena kuper. Orang pergaulan. Sebesinya dijawab kepada ibu yang seperti itu, bu, itu ada perempuan setiap hari melanglang tetap nak nikah juga ada kok. Ayo, ini bukan urusan kuper, tidak kuper, urusan aturan Allah, jodoh. Itu ada perempuan setiap hari sama laki-laki, yuk main dengan laki-laki, pacaran sana pacaran sini, nggak nikah-nikah sampai tua juga ada kok. Dia di luar terus ada kok. Jadi masalah enggak nikah itu bukan karena kamu menjaga diri, bukan gitu loh. Kehormatan. Kadang-kadang sudah yakin dengan kebenaran, dia akan menjadi wanita mulia. Saya akan tutup, enggak akan komunikasi dengan asal laki-laki dan harus saya pilih yang terhormat dan sebagainya. Cuman paham tadi ngomong. Enggak dapat jodoh kalau kamu gitu nanti. Enggak dapat jodoh. Akhirnya membuka lagi masuk waham. Kita sering mengikuti waham. Sudah tahu jalan benar tapi tiba-tiba kita belok hanya karena dugaan kecil tadi. Sama penuntut ilmu juga demikian. Penuntut ilmu, seorang santri, ini para santri dengar nih santri. Dia yakin bahasanya cita-citanya orang tuanya dan semuanya harus menjadi seorang ulama, menuntut ilmu, dikucuk-kupi sama orang tuanya dan sebagainya. Lagi menuntut ilmu berpikir mencoba-coba bisnis biar nanti kalau jadi ustadz biar enggak butuh sama sesuatu orang, enggak minta-minta sama orang. Ini waham. Kalau enggak minta-minta kan enggak harus kaya raya, enggak minta-minta kan urusan hati. Sehingga dia waktu mondok mikir sambil kerja aja lah biar enggak ngerepoti ibunya. Padahal ibunya juga enggak direpoti selama ini. Ibunya juga senang biayai, bapaknya juga senang biayai. Bahkan mungkin dia beasiswa di sekolahnya enggak usah bayar. Ini makanya gagallah santri itu nanti. Bisa dia di luar negeri sana, sudah beasiswa di kampusnya, tinggal belajar menjadi alim, dia punya pikiran, kamu harus punya tabungan nanti habis kuliah ini kan langsung nikah kamu. Gimana? Setan ngomong. Akhirnya mencoba sambil kerja ngikuti waham. Sehingga enggak serius lagi. Akhirnya enggak jadi alim lah. Ikut kerjaannya terus, padahal orang tua aja mengirim untuk belajar dan sudah dicukupi orang tuanya, bahkan mungkin di sekolah tersebut sudah dicukupi. Berbeda dengan sebagian santri yang masya Allah seperti ulama-ulama besar seperti kisahnya Mbah Khalil Bangkalan Syekh Hasyim Asari itu, waktu menuntut ilmu bagaimana kisahnya dalam keadaan susah waktu itu misalnya sambil bekerja, tapi beliau bekerja bukan mengumpulkan kekayaan. Secukupnya sekolah lagi, habis ambil kerja secukupnya untuk sekolah. Bukan punya tabungan bermiliar, bernumpuk-numpuk ratusan juta, puluhan juta, enggak. Jadi kita sering masuk waham. Maka terus mas, yang paling dekat dengan keadaan kita adalah urusan kerjaan. Seolah-olah kita ini memang mencari rezeki dengan diri kita sendiri dan kita yang ngatur rezeki. Sehingga gampang takut kita ini, urusan rezeki ini. Sudah dicatat oleh Allah. Maka jangan ambil yang haram, itu keyakinan yang tidak bisa diganggu. Haram, enggak bisa. Tapi ikut waham, kebutuhan. Waham yang kita buat-buat sendiri, bisikan oleh setan. Ini kesempatan, ambil pekerjaan itu sebelum diambil oleh orang lain. Betul, di saat orang lain, iyuh coba saya ambil, mulai gelisah dia. Akhirnya di saat kemudian hari, di saat ada pekerjaan, sudah tidak mikir lagi halal haram, yang penting dia ngambil pekerjaan tersebut untuk mendapatkan rezeki. Ini kita sering dengan waham, lupa dengan keyakinan. Ayo, maksudnya Ibn Athaillah Sakandari ini sambungan dengan yang sebelumnya. Kerendahan itu adalah karena kita tamak. Kerakusan kepada dunia ini menjadikan orang tamak, rendah. Rakus, tamak, selalu berharap apa yang di tangannya orang. Makanya ketemu orang kaya rendah, ketemu pejabat rendah, ketemu pak, pokoknya ketemu orang-orang berpangkat jadi rendah dia. Rendah karena apa? Dia dikuasai oleh tamak. Dan ketamakan menjadikan rendah. Kisah Rib'i pada pertemuan yang lalu, seorang yang sangat compang-camping tapi wibawa, dia enggak direndahkan oleh apapun karena dia sudah merasa mulia dengan Islam. Terangkan dengan Islam, maka dia merasa bangga dengan Islam, enggak ada yang bisa merendahkannya. Tapi ini umat Islam rendah karena dikuasai dengan tamak tadi. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana orang kok masuk kerendahan, masuk wilayah tamak? Di ini lanjutan hikmahnya. Kita sering dikuasai oleh waham kita. Enggak jelas. Waham ketidakjelasan. Ada adik putri yang soleha, bekerja dengan orang tuanya di rumah sangat mulia. Dikasih oleh setan, dikasih, dibuai oleh setan. Enggak cukup, pergilah ke tempat yang jauh. Pergi apakah ke luar negeri, kemana? Jauh dari orang tuanya. Hartanya tidak seberapa, dosanya banyak misalnya. Maka kami doakan semoga adik-adik yang jauh, khususnya adik-adik putri yang jauh dari keluarga yang pendidikannya, yang kerjaannya kurang terhormat, semoga segera kembali bekerja di tempat yang terhormat. Ini waham. Maka yuk kita berjalan dengan keyakinan bahwasanya Allah yang memberi rizki kepada kita, dan kalau kita harus mengambil pekerjaan, harus yakin pekerjaan ini bersih, halal, diridhoi oleh Allah, dan setelah itu jangan ragu lagi, jangan takut lagi dengan bisikan-bisikan yang dia adalah waham tadi. Tapi ingat kata Imam Ibn Al-Sakandir, maqadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang menggiring kita itu lebih dahsyat daripada waham. Kita waham. Orang belajar ilmu kedokteran bukan suatu yang salah. Belajar ilmu ekonomi bukan suatu yang salah. Teknik bukan suatu yang salah. Yang menjadi salah itu nanti kalau dia lebih nuruti waham. Lupa sesuatu yang sangat penting. Sehingga kalau ada orang belajar ilmu kedokteran, itu kan menyita waktu yang banyak. Adik-adikku, anak-anakku yang di kedokteran, itu menyita waktu yang banyak untuk belajar. Siang malam belajar dan sebagainya. Akan tapi lihat, dia akan menuruti wahamnya. Seolah-olah dia ingin selamat dengan ilmu kedokterannya, ingin jadi dokter. Kemudian kalau jadi dokter nanti duitnya banyak. Kemudian setelah duitnya banyak nanti bisa banyak berderma dan sebagainya. Itu adalah seolah-olah kebenaran, tapi akan menjadi tidak benar kalau dia tidak mau belajar sesuatu yang ringan. Yakin masalah fardu ainnya dulu. Fardu ain asas terpenting. Bagaimana fardu ain? Gimana wudukmu? Gimana sholatmu? Gimana puasamu? Urusan cara bersucimu? Pelajari dulu baru boleh belajar yang lainnya. Tapi dikuasai oleh waham. Lebih senang dengan ikuti wahamnya. Waham itu bukan martabat yang pertama. Bahasa lain kita kurang ngerti prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Prioritas itu derajat tertinggi, yakin don. Tapi orang mendahulukan wahamnya. Prioritas, mana pekerjaan yang harus aku dahulukan? Menjaga ibunda yang sakit di rumah, jelas ini kewajiban dan penting. Tapi kadang dikuasai, dibisikkan oleh iblis, waham. Tapi dalam bentuk soal kebaikan, ngaji. Ada buya ngaji. Wah, setan yang ngomong. Akhirnya pergi juga. Dia ngikuti waham. Mengabdi kepada ibunya lebih penting dalam hal ini karena ibunya memerlukannya. Pergi, ibunya ditinggal nangis di sana. Waham. Kita tidak mengerti mana yang lebih dulu harus kita dahulukan. Makanya ini penting. Ayo, apa yang harus kita lakukan saat ini? Hendaknya harus kita selalu menimbang-nimbang. Agar kita tidak menuruti waham. Inilah yang harus aku yakini, ini kebenaran harus aku yakini, aku dahulukan daripada yang satu lagi. Urusan pekerjaan, urusan memilih pendidikan. Sebab banyak anak rajin, cerdas, luar biasa, tapi sholatnya enggak bisa. Anaknya Pak Haji. Anaknya Pak Haji. Baca Qur'annya enggak karu-karuan. Bagaimana? Padahal baca Al-Qur'an kan hanya waktu 2 bulan saja, sudah beres. Ilmu kedokteran 7 bulan, 7 tahun, 6 tahun. Yang lainnya masuk ilmu yang lainnya sama. Maka ada yang sangat penting yang sesuai dengan keyakinan iman kita tentang akhirat, yaitu ilmu agama. Singkat. Sehingga kami tawarkan agar kita tidak tertipu dengan waham tadi kepada siapapun yang saat ini disibukkan dengan urusan-urusan dunia agar dunianya menjadi akhirat, bekerja keras jadi orang kaya agar kekayaan jadi akhirat. Menjadi mulia di akhirat, ilmu medis, ilmu kedokteran, agar ilmunya nanti menjadi ilmu akhirat, maka dahulukan hal yang prioritas. Pelajari 4 hal saja. 4 materi. Dan tidak banyak menyita waktu. Agar Anda tidak dikuasai oleh waham tadi. Sehingga ngerti prioritas. Yang pertama adalah belajar akidah yang benar. Itu hanya perlu beberapa kali pertemuan saja. Tentang Allah, bagaimana kita kenal Allah, sifat-sifat Allah. Yakin. Kemudian setelah itu belajar fikih praktis. Fikih praktis pun Anda sebagai seorang dokter enggak perlulah belajar ilmu yang panjang. Masalah yang lainnya, zakat itu belajar wajib kalau kita sudah punya harta kok. Haji wajib belajar kita. Kita wajib belajar ilmu haji kalau sudah mau naik haji kok. Kalau enggak ya enggak kok. Tapi berkenaan dengan sesuatu yang harus Anda ketahui karena Anda sudah melakukannya. Itu harus. Contoh wudhu yang benar, Ini fikih praktis. Akidah praktis agar selamat punya iman, kemudian setelah itu fikih praktis. Fikih praktis itu adalah fikih bab wudu, salat, terus bibit puasa, waktu puasa. Ringan itu, enggak repot, enggak berat. Kemudian mengetahui halal haram, ini dosa haram, dosa itu. Ini adalah tidak banyak, zina haram, dua haram, ini semuanya. Ini enggak butuh waktu yang lama. Termasuk di antaranya adalah untuk menyempurnakan ini nanti, menghadiri majelis sifatnya seminggu sekali. Ini banyak anak-anak yang dari SMA dan sebagainya, ini membanggakan. Dia mengerti, insyaAllah ini adalah mengerti makna prioritas ini. Ini adalah penting, di rumahnya seminggu sekali. Yang ketiga adalah akhlak. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah untuk membenahi urusan dia dengan Allah, ya, dengan Rasulullah, ya. Kemudian setelah itu dengan orang tua. Penekanan akhlak, bagaimana dengan ibumu, durhaka kepada ibumu, dosa gede, gini. Kemudian istrimu, suamimu, saudaramu, jangan putus tali persaudaraan, jangan rebutan waris. Tetanggamu, ini perlu dibahas. Setelah itu yang keempat, baca Al-Quran yang benar. Baca Al-Quran banyak metode, seperti yang ada di Al-Bahsyah, metode tashili. Enggak lama, satu bulan sudah bisa baca Al-Quran. Satu bulan, dua bulan, belajar kedokteran 7 tahun. Masa enggak mau menyisihkan waktu 2 bulan untuk belajar membaca Al-Quran? Maksudnya apa? Ayo kita meyakini yang terpenting. Ini ya terpenting. Jangan tergeser dengan yang lainnya. Nah, kita sering terbawa oleh waham. Sibuk siang malam. Itu kalau sudah riset, ke laboratorium, macam-macam, mengerjakan pekerjaan luar biasa, kayak stres. Kita sering doakan saya waham yang sesungguhnya, coba saja. Yang selama ini yang memenuhi kursus-kursus tambahan pelajaran tambahan bimbel adalah matematik, apalagi fisika atau bahasa Inggris. Masya Allah, adakah bimbel fikih? Ayo, mana? Kita sering dibawa oleh waham. Anda sebagai seorang tua, atau Anda sebagai anak cerdas, hei anak SMA yang cerdas yang hadir di sini, Anda cerdas. Kalau Anda bisa mengambil bimbingan belajar fisika, matematika, dan yang lainnya, harus berani mengambil bimbingan belajar ilmu agama fikih. 5 materi tambah 1 fikih. Seperberapa? 1/6. Tapi kita sering dikuasai oleh waham, menganggap seolah tidak penting. Padahal akhirat, kita yakin adanya hari akhir, yakin semuanya. Itu yang jarang ngaji ditanya hari akhirat. Dikatakan, kau masuk neraka mau? Ya nggak mau, coba. Yakin nggak mau, cuman dia kalah sama wahamnya tadi. Maka kami himbau, adik-adikku, belajar agama serius dan nggak butuh waktu lama. Asalkan belajarmu serius, caranya benar, tidak akan menyita waktumu. Termasuk yang pengusaha, yang orang kaya yang sibuk dengan kekayaannya, teruskan. Seorang al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Orang mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Anda bakat kaya, jadi kaya. Tapi tolong, akidah yang benar. Praktis enggak banyak. Setelah itu fikih ringan. Fikih ringan. Sudahlah Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Berapa jam waktu Anda untuk belajar? Berapa jam waktu Anda untuk bekerja? Kalau Anda memang tidak, Anda teramat pelit, paling tidak yuk 2,5% dari waktumu. Kayak zakat. Untuk agama, ayo. 2,5%, kecil banget untuk akhirat. Katanya bikin surga yang tinggi pangkatnya. 2,5% dari waktumu untuk dunia, jadikan untuk belajar agama. Ayo, jujur wahai anak-anakku. Kalian mengambil ilmu kedokteran. Berapa jam kau belajar di kampus, kau hitung jamnya. Sisihkan seminggu sekali serius belajar. Seminggu sekali. Dan seminggu sekali pun bukan satu hari penuh, kan? Belajar kedokteran mulai pagi sampai sore. Pagi sore, tidak tahu berapa jam itu. Sisihkan seminggu sekali 1 jam, 2 jam yang serius. Demi keyakinanmu agar kau tidak mengikuti waham tadi. Yakin bahwasanya akhirat ada, harus aku persiapan. Sehingga kalau aku jadi dokter, aku dokter yang selamat. Yang kaya raya kerja. Yang kerja mulai jam 6 jaga di toko sampai jam 6 sore. Apakah tidak bisa memaksakan dirinya untuk sesuatu yang terpenting? Nyisihkan waktu. Ngaji. Ngaji di sini itu belum cukup ini. Di sini hanya dihadirkan hikam saja. Fikihnya di mana? Sebab kalau majelis yang singkat ini seminggu sekali akan kita semua ada majelis fikih di tempat lain nanti. Emang nanti akan kita sisipkan masalah fikih. Karena itu adalah hal yang penting. Urusannya adalah membela keyakinan kita. Kita yakin adanya hari akhir. Kita yakin adanya pembalasan dari Allah. Kita yakin adanya surga. Yuk kita berbuat itu untuk dulu yang terpenting. Ada setelah itu kita melestarikan dunia. Memang amanat itu. Tugas kita melestarikan dunia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang Allah menjadikan kita ini di dunia sebagai khalifah. Pelestari semesta dengan ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu dunia itu penting. Agar tapi sepenting apapun itu, jangan lupa ilmu fardu ain untuk dirimu sendiri. Fardu ain. Jadi kami tawarkan ini kurikulum ringan ini bisa diminta nanti seperti apa caranya. Bahkan kalau mau dihitung-hitung belajar fikih itu cuma 16 pertemuan, insyaallah fardu ainmu sudah beres. Tinggal nanti sisa-sisanya mengerti haram, bab masalah kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar masalah zina, durhaka orang tua, makan riba, menggunjing, ini semuanya nanti bahasan sendiri. Itu bisa digabungkan dengan akhlak nanti. Gak perlu banyak. Belajar akidah pun juga hanya berapa? 16 kali pertemuan. Kali 30 menit, 1 jam. Allah, Maha Tunggal, ini, yang serius. Pokoknya kalau anda, hei anak kedokteran, asalkan belajar agamu, seserius kamu belajar ilmu kedokteran, ya cepat beres. Permasalahannya kalau sudah urusan agama itu kurang serius. Kalau kurang serius, gak paham. Kalau gak paham itu ditambah ilmu yang lain lagi, ya tambah gak paham. Kalau sudah tidak paham ditambah tidak paham, ya tetap tidak paham. Problem. Tapi kalau dari awal sederhana, ini kami himbau, ilmu ekonomi, ilmu yang lainnya, teknik. Anak-anak belajar teknik kimia misalnya, wah rajin dia luar biasa. Yang di, kalau seandainya rajinnya dia belajar itu diberikan 2,5% saja untuk agama, di saya itu ruh kehidupannya, selamatlah dia. Inilah maka yuk yang yakin didahulukan. Anda yang sibuk seperti apapun, jadi pentingnya itu harus kita yakini. Adakah orang yang misalnya saking sibuknya sampai enggak sempat, mohon maaf, aduh saya tadi enggak sempat buang air karena teramat sibuk. Ada enggak? Enggak ada. Sampai begitu sibuknya, mohon maaf buang air sampai enggak sempat. Kalau mandi masih mungkin lah. Sementara urusan akhirat lebih penting daripada urusan buang air itu kan. Akhirat, keselamatan di akhirat nanti. Ayo kita sadar semuanya. Alhamdulillah anda insya Allah sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang sadar itu. Buktinya anda melazimi ini seminggu sekali di sini. Ini masih pembenahan akhlak juga. Ini masih pembenahan. Ngasih spirit, ruh. Agar kita nanti bisa mengembangkan. Sehingga anda bisa menyisihkan waktu untuk belajar ilmu yang lainnya, fikih dan sebagainya. Jangan sampai anda dibimbing oleh waham anda. Gak mau ngaji, gak mau belajar fikih, gak mau belajar akidah. Akidahnya asal sehingga sesat. Akidahnya dari YouTube dikasih orang percaya, sesat. Belajar akidah serius. Dan insya Allah nanti bang, saya itu punya keinginan banyak, cuman ya waktunya seminggu sekali di sini. Kami pengen bahwasanya di sini ada pelajaran fikih, pelajaran akidah. Kemudian pelajaran akhlak. Hal akhlak memang selama ini kita akhlak ini. Akhlak ini. Kemudian Al-Quran. 4 saja. 4 ya. Akidah, fikih, akhlak, membaca Al-Quran. Yang benar. Kalau anda misalnya yang muda-muda ini. Yang ambil pendidikan-pendidikan misalnya dokteran dan sebagainya. Atau ekonomi, manajemen. Suatu ketika jadi bos gede. Sholat terawih gak bingung ngundang ustadz karena bacaan Quran sudah benar gitu loh. Terawih aja bingung ayah. Sederhana. Nanti belajar daftar kali bahasa sana, saya ingin baca Quran cepat gimana? Nanti ada metode tersini sampai tahsinnya selesai sudah bisa jadi imam nanti. Lumayan gak usah bingung ngundang orang. Baik. Ini saja mungkin ya. Perlunya kita itu memahami mana yang seharusnya kita dahulukan. Jangan sampai kita dikuasai oleh waham kita. Yang penting yang semestinya kita dahulukan menjadi tidak kita dahulukan, yang semestinya kita anggap penting menjadi tidak penting. Kenapa? Ngikuti waham tadi. Dari kerjaan pun kita sudah enggak peduli halal haram karena ngikuti waham. Yang menuntut ilmu agama pun menjadi malas karena ngikuti waham. yang belajar ilmu dunia pun ternyata juga terlena sehingga dia tidak mengerti ilmu agama karena mengikuti waham, sehingga semuanya akan rugi dengan waham tersebut. Kalau sudah mengikuti waham, hilanglah prioritas. Dan sekarang banyak ditemukan dari beberapa teman bahwasanya tidak bisa membaca Al-Quran sudah tamat SMA. Bahkan di sebuah tempat ada orang, ada anak yang tidak bisa membaca, yang tidak mengerti bacaan sholat. Terus selama ini sholatnya gimana? Telanjur malu, sudah Allah, kini tak. Ada anak-anak ditemukan. Karena suatu ketika dia insaf, dia ngakui bahasanya, saya tidak pernah belajar sholat. Lu bapakmu gimana? Ya mengira bapak saya tidak pernah mengarahkan, pokoknya saya sekolah, saya tidak belajar sholat. Ya sholat, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah ini mungkin sekali terjadi pada anak-anak kita kalau kita tidak mengarahkan kepada apa yang terpenting bagi anak kita. Tolong, agama nomor satu, prioritas. Jangan mengikuti waham, agama nomor satu dulu. Dan untuk belajar agama tidak harus mondok, tapi Anda harus disiplin. Anak-anak Anda harus punya jadwal menghadiri tempat mulia semacam ini. Ini rohaniat. Rohaniatnya bukan karena kami, perkumpulan mulia kayak begini ini aja. Kalau menghari-hari belajar begini susah, hari Ahad hadirkan anak Anda. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan, Anda gagal, kalah sama temannya yang ngajak rekreasi sama camping. Bagaimana Anda kalah sama anak orang lain? Bapak apa ini? Ibu apa ini? Hah? Gak bisa membawa anaknya kepada tempat yang mulia? Atau memang sudah salah mendidik anak-anaknya? Hari Ahad anaknya selalu punya acara rutin. Katanya apa? Ma penat, ma belajar 6 hari, mau refreshing. Ajib, kalah sebenarnya. Mestinya fahamkan nak, 6 hari kau ngurusi ilmu dunia nak. Ayo ilmu akhirat. Hari Ahad pagi nak. Ngoreksi diri sendiri, gak usah ngoreksi orang lain. Kalau ternyata Anda tidak mampu bawa anak Anda, Anda gagal. Mau satu hari dalam seminggu. Satu hari dalam seminggu, dari 1 jam, 2 jam menghadiri majlis, duduk dengan ulama, menghadiri majlis mulia. Untung-untung sehari, seminggu 3 kali. Kemudian tidak sampai di situ, harus ada waktu khusus. Hei anakku, aku ingin kau selamat. Kau rajin dalam ilmu dunia, tapi harus kau sisihkan waktumu. 2,5% dari jammu untuk akhirat yang serius. Baru Anda menjadi ibu yang selamat. Kalau tidak, bapak ibunya dulu yang akan masuk neraka. Kenapa? Anaknya kecebur ke neraka terlebih dahulu. Kenapa? Ibunya juga terlalu yang ikuti waham tadi, membiayai sekolah, membiayai kuliah, tapi tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu banyak waktu. Enggak harus mondok. Seolah-olah yang pengin selamat mondok, enggak jaminannya. Akan tapi dekatlah dengan majelis mulia, belajarlah ilmu-ilmu terpenting yang tadi kami sebutkan tadi. Ilmu-ilmu fardu ain, ilmu yang harus Anda ketahui, fardu ain yang urusan dengan amaliyah, fardu ain di atas fardu ain urusan hati, keselamatan masalah dosa. Baru anak Anda selamat insyaAllah. Itulah yang harus kita dahulukan. Jangan ikuti bisikan-bisikan waham-waham yang tidak jelas. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Ratna dari Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau sang istri belum siap untuk punya anak, sedangkan suami pengen anak? Sudah menikah, istrinya belum siap punya anak, sementara suaminya sudah pengen. Itu mungkin sekali terjadi. Cuman umumnya dalam pernikahan itu selalu rindu punya anak. Kalau ternyata istri belum siap, mungkin dilihat apa sih yang menjadikan sebab dia belum siap. Bawa kepada masalah keyakinan. Jika ada orang menunda kehamilan hanya karena takut tidak bisa membiayai anaknya, itu yang haram. Kalau ada orang menunda kehamilan karena faktor yang lainnya, pengen menyelesaikan sekolahnya, atau karena nunggu dia terlalu kecil mungkin,

untuk mengucapkan selamat hari Natal dan hari-hari besar agama lainnya selain Islam. Karena negara kita ini bukan negara Islam, tetapi negara Republik. Mohon penjelasan Ibu ya, terima kasih. Baik. Masalah ini, pertanyaan ini setiap tahun keluar lagi. Setiap tahun keluar lagi. Sudah YouTube sudah beredar. Kita harus paham dulu apa maksud mengucapkan selamat Natal. Tahun baru juga apa maksud tahun baru itu apa? Perayaan itu seperti apa? Cuman ada hal yang terpenting yang perlu kita hadirkan di sini. Yang pertama adalah mari kita mengajari bangsa ini dewasa. Dewasa mengerti perbedaan. Sehingga ada perbedaan yang memang tidak bisa disamasamakan, tapi bagaimana kita tetap baik di saat adanya perbedaan yang tidak bisa disamasamakan. Urusan agama, Nabi lakum dinukum waliyadin adalah urusan agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Indah. Makanya, alhamdulillah, guru-guru mulia dari kaum muslimin sudah mendidik umat Islam untuk mengerti makna perbedaan yang sesungguhnya. Guru-guru mulia dari kaum muslimin dari masa ke masa sudah mengajari bagaimana mengerti perbedaan. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin tidak pernah memaksakan agama lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya demi kemaslahatan agama kita. Contoh, kita punya hari-hari besar mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada undang-undang memaksa presiden dari masa ke masa, umat Nabi Muhammad, kiai-kiai, ustadz-ustadz tidak pernah memprovokasi jamaahnya, hei, lihat, orang Kristen itu kalau tidak mengucapkan selamat hari raya, bunuh dia, tidak pernah ada. Bahkan kita tidak pernah bertanya apakah mereka mengucapkan selamat hari raya atau tidak. Coba, pernah Anda diajari guru Anda, tetanggamu mengucapkan hari raya? Tidak pernah. Kita tidak pernah, karena kita sudah mengerti, oh ini bukan hari rayanya kok. Ini bukan hari raya mereka, ini menjadi perbedaan. Jangan dipaksain dong orang Nasrani berhari raya Idul Fitri. Harus membuat selamat hari raya Idul Fitri, selamat. Gak perlu. Bahkan di saat kita bangun masjid pun, masjid kan urusan agama. Gak perlu kita gak meminta orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita selamat atas dibangunnya masjid, gak perlu. Urusan pribadi, begitu juga gereja di saat dibangun, gak perlu kita mengucapkan selamat, karena urusan agama. Tanpa kita mencaci, tanpa kita mengolok. Kita tidak boleh mengolok Tuhannya agama lain. Agama lain meyakinkan Tuhan, kita enggak boleh mengolok. Tapi bukan berarti kita ikut mengagung-agungkan. Sama agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha yang ada di negeri ini, mereka tidak percaya Nabi Muhammad, di bulan Maulid pun kita enggak ribet. Kamu orang Hindu, orang Buddha harus menghormati Nabi saya, kita enggak pernah minta seperti itu. Dan kita pun ulama kita tidak pernah mengatakan yang tidak mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad tidak tolerir, enggak pernah ulama kita ngajari semacam itu. Kita perlu ngajari bangsa seperti ini, karena perbedaan selalu ada. Justru di saat orang kita ajari dewasa, aman, lihat umat Islam tenang saja. Di saat orang Nasrani tidak mengucapkan hari raya Idul Fitri, enggak ada masalah. Di saat orang Nasrani tidak ikut maulidan kita, ya enggak ada masalah, enggak perlu. Di saat ada maulid akbar di mana al-bahjah, kemudian ada maulid apa ini, gak perlu orang Nasrani mengucapkan, aman, kita gak ada masalah. Bahkan tetangga yang Nasrani pun gak perlu membuat kerangka, karangan bunga dan sebagainya selamat, gak perlu. Kenapa? Kita ngerti ini bukan keyakinan mereka, gak boleh saya paksain mereka untuk mengucapkan sesuatu yang mereka tidak yakin. Alhamdulillah umat Islam sudah selesai, dan umat Nasrani pun juga ngerti sebenarnya dalam hal ini. Umat Nasrani yang selama ini kita kenal, banyak ada beberapa tokoh yang kita kenal, mereka tidak pernah tersinggung kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal. Saya tidak pernah mencaci Tuhan mereka kok, tapi tidak pernah mikirkan saya tidak mengucapkan, tidak ada masalah. Akan tapi yang menjadi masalah kadang-kadang orang-orang kita ini yang merasa ketakutan, tidak tahu kenapa. Umat Islam kalau tidak mengucapkan selamat Natal kamu tidak tolerir, urusanmu itu apa? Wong tegas saja kok susah. Ini bukan masalah caci maki. Di saat seorang Nasrani mengatakan bahwasanya ikut-ikut mengucapkan, ikut-ikut urusan Nabi Muhammad urusan maulid Nabi misalnya, kamu sesat, hei Nasrani. Kalau seandainya ada fatwa di kalangan kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diantara kita ikut berpartisipasi di dalam urusan Nabi Muhammad, urusan Hari Raya Idul Fitri, Hari Idul Adha, kita tidak salahkan mereka kok. Ini urusan keyakinan mereka kok. Dan memang umat Islam tidak pernah mikir masalah. Karena umat Islam ngerti toleransi. Itu umat Islam yang sejati. Cuman kenapa kadang umat Islam ini bingung. Pengennya dianggap apalah. Sehingga harus memaksakan, mengucapkan selamat Natal. Biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir dan sebagainya. Umat Nasrani sudah ngerti masalah ini. Dan mereka enggak macam-macam, enggak menuntut. Kecuali justru di saat munculnya ustaz yang seperti ini yang mengatakan harus kita mengucapkan Natal enggak apa-apa, akhirnya umat Nasrani jadi tergugah masalah ini. Oh, berarti yang enggak mengucapkan ini orang enggak ngerti toleransi. Padahal dulu enggak ada masalah, aman-aman saja. Di saat tidak pernah ada fatwa yang aneh seperti itu, aman-aman saja. Enggak mengucapkan Natal biasa. Hanya mengatakan oh Natalan situ ya sudah. Oh Natalan, oh Maulidan, oh Hari Idul Fitri, biasa saja. Ini urusan agama masing-masing kok. Hari Ahad pergi gereja, oh hari Ahad ya biasa. Wong yang markir juga umat Islam, biasa. Ngatur jalan juga polisi Islam, enggak ada masalah. Jumatan juga bikin, enggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu harus ke gereja atau kamu harus ke masjid, nanti memanjang ke sana pada akhirnya. Kita perlu ngajari umat ini dewasa bahwasanya selagi ini adalah ada urusan dengan keyakinan akidah, ya orang harus paham. Misalnya masalah Natal, ini Natal kan urusan akidah di kalangan Nasrani. Di kalangan Nasrani ini masalah keyakinan, dan keyakinan mereka kita tidak boleh mencaci Tuhan mereka. Gak boleh kita menjelek-jelekan, gak boleh. Mereka meyakini kelahirannya seorang manusia yang akhirnya diyakini sebagai Tuhan, dan kita tidak meyakini itu semuanya. Sama bulan Maulid adalah kelahiran manusia agung namanya Nabi Muhammad. Mereka tidak meyakini satu-satu. Dalam Islam yang ada orang tidak mau Maulid Nabi, itu bukan urusan, itu urusan mereka. Bagi kalangan Maulid Nabi yang jumhur misalnya, kita tidak pernah sibuk kok, tidak pernah kira ribut orang Nasrani. Kok ini Nasrani enggak tahu diri, saya merayakan Maulid Nabi kok enggak mau ikut mengucapkan selamat Nabi. Bahkan kami katakan Anda tidak perlu ikut-ikutan karena apa? Bukan keyakinanmu. Selesai. Dan orang Nasrani yang faham makna ketuhanan menurut mereka dan ketuhanan Islam, orang Nasrani pasti mengatakan, "Hei orang Islam, kamu enggak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Ini urusan kami bukan urusanmu." Ini perlu kejelasan dalam hari ini. Maka Anda tidak usah ikut-ikutan. Cuma tidak usah yang caci, biasa saja. Kamu ucapin Natal tidak? Ya tidak perlu. Sama orang Nasrani, kamu ucapin Maulid Nabi? Tidak perlu. Bukan urusan saya kok. Tapi kita juga tidak boleh menghalangi. Ada orang mau Natalan, long stop. Tidak boleh. Mau ke gereja, kita stop. Tidak boleh. Itu loh yang namanya toleransi. Ini urusan agama mereka. Kok maksain mengucapkan, jangan bikin setiap tahun bikin masalah, orang tambah bingung nih. Enggak boleh, karena Anda mengucapkan selamat atas kelahiran manusia yang dianggap Tuhan, berarti kita seolah meridhoi adanya Tuhan selain Allah. Tapi kalau saya ngomong dengan Anda, selamat atas kelahiran Nabi Isa, aman, Anda seorang Muslim, tidak pernah akan jadi itu Tuhan. Justru bermasalah di saat saya mengucapkan dengan seorang Nasrani. Hei Nasrani, tetanggaku yang baik Nasrani, selamat Natal. Maknanya apa sih Natal? Selamat atas kelahiran Nabi, apa manusia yang kau anggap Tuhan. Tapi kalau saya dengan Anda, selamat atas kelahiran, masih ringan. Karena Anda tidak meyakini sebagai Tuhan. Ini urusan dengan mereka. Dan kalaupun Anda tidak mengucapkan, tidak akan mengurangi apapun. Dan orang Nasrani pun tidak ribut. Yang ribut adalah justru sebagian kaum muslimin yang bahasa lain tidak tahu apa ya, pengen apa ya. Kaum muslimin yang suka ini, yang mengeluarkan, membuat hal-hal semacam ini jadi diperbincangkan lagi. Padahal sudah selesai bahwasanya kita tidak perlu mengucapkan Natal, seperti halnya orang Nasrani pun tidak perlu mengucapkan selamat kelahiran Nabi. kita pun tidak perlu merayakan perayaan-perayaan mereka, namanya Paskah dan yang lainnya. Seperti halnya orang Nasrani pun tidak perlu merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita punya hari raya masing-masing. Adapun kebersamaan nanti ada hari rayanya negara 17 Agustus. Bareng-bareng deh kemerdekaan Republik Indonesia, bolehlah. Ayo kita ngumpulin, hei orang Nasrani, hei orang Islam, yuk ngumpulin dana yang banyak. 17 Agustus itu apa? Ngumpulin duit. Untuk apa setelah itu? Santunan fakir miskin di mana? Oke. Bareng-bareng. Seperti itu ya. Kemudian masalah ini, masalah Natal, jelas bahwasanya kita tidak diperkenankan mengucap selamat Natal kepada orang Nasrani. Karena apa? Ini ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh mencaci dan Anda pun tidak boleh menghalangi orang Nasrani merayakan Natal. Anda pun tidak boleh melarang orang Nasrani merayakan Natal. Biarkan urusan agama mereka. Seperti halnya Anda pun tidak boleh melarang mereka masuk gereja karena urusan agama mereka. Dan Nabi Muhammad melarang mengganggu mereka. Baik, adapun masalah tahun baru Masehi, ini sebetulnya karena kebiasaan bertahun baru ini adalah dengan cara yang tidak benar, maka bukan zatnya tahun baru. Namanya hari itu hari milik semuanya. Tapi kita punya tahun baru, namanya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Hendaknya itu yang kita besarkan. Maka ketahuilah, dimanapun kita membesarkan sesuatu yang bukan milik kita, biasanya kita lupa membesarkan milik kita. Kalau sudah acara tahun baru Masehi, Masya Allah, kebiar. Semuanya keluar anaknya Pak Haji juga. Tapi di saat tahun baru Hijriah pun kadang enggak sadar. Bahkan ditanya sekarang tahun berapa ini. Bahkan sekarang bulan apa, enggak nyambung. Lahirmu tanggal berapa? Kayak gitu. Baik, adapun masalah merayakan tahun baru Masehi, permasalahannya adalah bukan urusan hari dan tahunnya, akan tapi kebiasaan yang terjadi di tahun itulah. Biasanya anak-anak muda yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, di tempat tertentu ada yang mabuk, hura-hura dan sebagainya, bahkan tidak sedikit menyakiti yang lainnya, berantem dan sebagainya, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Maka kita kukuhkan, enggak perlu. Karena ini bukan kebiasaannya orang-orang soleh, bukan kebiasaannya orang-orang yang baik, tapi kebiasaannya hura-hura. Maka tidak diperkenankan karena ini, maka Anda tidak perlu ikut-ikutan. Lalu bagaimana kebiasaan orang? Buatlah acara yang lainnya. Jadi kalau pas malam tahun baru Masehi nanti, ibu-ibu bersepakat deh sekarang, tapi tanpa sengaja, yang anak-anak nggak sadar. Sekarang beri kambing. Mau boleh kambing untuk apa ini? Nanti disembelih. Kapan disembelih? Nanti ya Senin malam Selasa nak. Oh iya, Senin malam Selasa ya. Tidak sadar kalau ini ternyata tahun baru Masehi. Tahu-tahu yang menyembelih kambing, enggak bisa janji-janji sama kawannya. Jadi enggak keluar rumah sama sekali. Atau kalau mau berkumpul di tempat yang lain, berkumpullah tapi bukan dalam syiar tahun baru Masehi. Apakah kita membaca sejarah Nabi, mengadakan maulid dan sebagainya, apalagi punya fungsi untuk menghentikan anak-anak agar tidak hura-hura. Makanya sebagian mengadakan acara di alun-alun. Loh itu kan, apakah itu tidak termasuk merayakan tahun baru Masehi? Oh tidak. Bagaimana merubah keadaan sebuah tempat, anak-anak justru sayang kita kepada anak-anak muda, daripada mereka hura-hura melakukan keharaman, dirubah bagaimana berselawat dan sebagainya. Sehingga apa? Syiarnya orang fusak, orang fasik sudah tidak ada lagi, tinggal syiar agama, syiar kemuliaan, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, salah tidak kalau kita malas menikah? Apa? Salah tidak kalau kita malas menikah? Masalah hukum nikah itu macam-macam. Tengok dirimu sendiri, kamu bagian yang mana? Ada hukum nikah yang wajib, ada hukum nikah yang sunnah. Ada hukum nikah yang boleh-boleh saja, ada hukum nikah yang makruh, ada hukum nikah yang haram. Lihat diri Anda ini tergolong ke mana? Kalau Anda tergolong yang nikah haram atau nikah makruh, ya boleh malas-malasan. Tapi kalau Anda tergolong yang nikah wajib, malas nikah itu dosa. Bagaimana hukum nikah wajib? Satu orang yang secara syahwat normal. Sebagai laki-laki normal, syahwat bangkit normal. Kemudian dia punya bekal, ya mampu lah untuk menikah. Memang nikah itu apa sih modalnya? Modal dengkul saja kalau di negeri kita kan aman, boleh. Yang penting orang yang mau kan gitu. Kalau dia enggak mau, cari yang mau kan begitu, enggak usah susah. Nikah kok bikin susah? Ya susah. Yang pertama adalah apa? Dia ada syahwat. Kemudian dia bisa melakukannya. Yang ketiga adalah khawatir masuk ke wilayah zina. Contohnya apa? Sering komunikasi dan sebagainya. Ini sudah masuk wilayah wajib. Masuk mendekati zina. Kalau sudah keadaan seperti syahwat ada, mampu, kemudian dia itu khawatir masuk wilayah zina atau mukaddimah zina, maka nikah wajib. Yang sunnah adalah mampu. Mampu dia, ada duit ada dan sebagainya. Mungkin yang bertanya mampu misalnya, cukup duit, nikah mah gampang. Cuman dia urusan syahwat enggak ada. Dia ngomong, dia enggak pernah pacaran, enggak ada lah, dengan urusan dengan perempuan enggak ada, aman. Kemudian sisi lain enggak takut pada zina pada akhirnya karena dia aman. Enggak ada yang aman. Kalau seperti itu dia adalah sunnah. Sunnah demi mendapatkan keturunan yang baik karena dia yang baik. Nah sekarang Anda itu seperti apa yang bertanya malas-malasan? Kalau memang Anda syahwat enggak ada, apalagi duit juga enggak ada, maka ya boleh Anda malas-malasan. Tapi kalau ada orang enggak mau menikah malas-malasan, tak tahu setiap hari SMS-an dengan lawan jenis, naudzubillah, bangkit syahwatnya, haram, wajib nikah. Anda harus tahu diri Anda sendiri. Ini diri Anda. Kemudian sisi lain, kalau kita mandang orang lain itu, kita enggak tahu hakikatnya seseorang. Ada orang enggak mau nikah, enggak bisa dipaksain. Ada seorang perempuan tidak menikah. Enggak tahu alasannya apa, enggak bisa dipaksain. Intinya adalah, selagi dia tidak melakukan yang haram, mungkin ada sesuatu. Mungkin karena dia selalu sangat cinta kepada Allah, sampai lupa urusan syahwatnya. Mungkin. Atau mungkin ada orang yang kelainan. Mungkin ada orang yang... Tapi yang perlu diwaspadai adalah, dan kalau ada orang urusan dengan lawan jenis, syahwat, atau na'udzubillah sejenis, urusan syahwatnya terus bergolak, pelabiasan syahwatnya dengan cara yang haram, lah kok enggak menikah, dosa dia, haram, maka menikah menjadi wajib. Jadi boleh malas-malas nikah kalau memang Anda memang tidak ada hajat urusan syahwat, tidak ada hajat urusan syahwat. Kemudian juga Anda ini bagi kaum laki-laki, tidak ada hajat urusan syahwat, kemudian Anda juga aman. Kalau wanita nanti ada sedikit beda hukumnya. Jika wanita di saat sendiri menjadi tidak nyaman, biarpun dia tidak punya syahwat, tidak ada urusan syahwat, akan tapi di saat ada laki-laki yang memilikinya, memotong tamaknya orang untuk mengganggu dia, maka bagian nikah adalah lebih bagus. Ada seorang wanita mungkin secara pribadi, dia tidak utuh syahwatnya. Tidak ada syahwat, misalnya ditinggal suaminya. Beda lagi dengan perempuan. Wanita, ada sebagian wanita di saat ditinggal suaminya mungkin karena terlalu mencintai dan sebagainya, lalu dia tidak ingin apa-apa. Tapi ketahuilah bahwasanya untuk memotong tamaknya orang kepada dia perlu kadang-kadang menikah sebagai perlindungan, keamanan, nafkah, penjagaan dan seterusnya. Ini babnya beda. Intinya boleh malas-malasan jika memang Anda aman daripada haram, atau memang Anda tidak ada hajat menikah, enggak punya uang, atau mungkin Anda punya penyakit dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah darah ambien najis? Apa? Darah ambien. Darah ambien adalah najis. Akan tapi dimaafkan bagi yang punya ambien selagi darahnya masih di wilayah tersebut. Darah ambeien adalah najis. Darah ambeiennya tetanggamu kalau ada di jidatmu najis, enggak sah solatmu. Oh, darahnya orang ada di kita. Sama darahnya ambeien tapi adanya di jidatnya sendiri juga enggak sah. Ambeien di bawah kenapa ada di jidat? Darah ambeien adalah najis tapi dimaafkan jika darah itu masih di wilayah tersebut. Allah Maha Kasih. Darah dalam madzhab Syafi'i adalah najis. Najis, tapi ada darah yang dimaafkan, ambeien, dumal, bisul. Ada orang bisul, maka bisul itu darah. Akan tapi sah sholat kita dengan adanya darah di bisul, asalkan darah masih di wilayah bisul dan di baju yang nempel di bisul. Tapi kalau darah bisul bajunya, darah bisulnya di pundak, darahnya ada di lengan, tidak dimaafkan karena jauh tempatnya. Jadi dimaafkan di tempatnya dan di baju yang harus menempel ke badannya. urusan berarti baju yang nempel di wilayah riwayat embeyen dimaafkan. Itu adalah termasuk najis-najis yang dimaafkan. Najis yang tetap najis cuman dimaafkan dalam madhab Syafi'i, wallah alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian dari Kuningan. Saya ingin bertanya Buya, istri saya guru PAUD dan sekarang sudah guru PAUD. Guru PAUD. Nah, dan sekarang sudah masuk masa liburan sekolah. Nah, dia meminta saya untuk liburan, untuk berlibur karena mungkin jarang berlibur sebelumnya. Tapi di luaran sana kan sering terjadi bencana. Nah, apabila saya memutuskan untuk berlibur dan takdir saya adalah menemui bencana tersebut dan meninggal, bagaimana agar kami terhindar dari su'ul khotimah? Itu saja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei orang sibuk, hei kiai yang terlalu kenceng-kenceng serius, gak boleh anakmu kau samakan dengan dirimu, hei ustad. Anakmu perlu hak main, istrimu punya hak untuk disenangkan. Bolehlah sesaat-saat rehat. Nabi dengan Siti Aisyah kejar-kejaran baca. Ya, anda memang sudah khusyuk, sholat, dikir, tapi anakmu belum bisa begitu. Jangan, tidak boleh, haram, kamu. Oh, hidupnya keras banget dia. Sayyidina Umar bermain dengan putra-putranya. Padahal kalau sudah di medan laga, oh kayak apa beliau. Maksudnya, berikan hak. Rekreasi hak sah, tapi dengan catatan, tempatnya halal. Semoga panjang umur, kalau mati tidak dosa. Oh, rekreasinya ke pantai, ya kalau pantai pribadi. Anda punya pantai pribadi, pulau sendiri aman. Pantainya. Khususnya para ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang cerdas. Hanya perempuan bodoh, Anda tidak bodoh. Perempuan bodoh yang ngajak suaminya rekreasi ke pantai, banyak perempuan buka. Buka, apa ya? Buka baju. Anda perempuan dengan perempuan biasa-biasa, tapi suamimu itu loh, laki-laki normal. Berarti yang bodoh bukan suami Anda yang bodoh. Suaminya tenang-tenang, kayaknya ngomong sama istrinya, tapi matanya kemana-mana. Kena tsunami. Tapi kalau lagi sama keluarga, lagi senang, nyenangkan keluarga, dalam tempat yang halal, kena bencana, mati mulia. Masih mau ke pantai lagi? Harus sadar dong. Anda perempuan, wajar perempuan dengan perempuan tidak. Kadang-kadang seorang istri itu tidak sadar. Penting seneng. Suaminya stres. Makanya apa tempat yang mulia? Pinggir hutan belantara, ke kebun. Kalau pantai-pantai yang aman. Saya juga senang kalau ke pantai. Tapi syaratnya pantai pribadi. Kosong, enggak ada orang. Kalau sudah ada orang balik saya. Karena perlu indah, keindahan alam agar kita semakin syukur kepada Allah. Biar merenang saya takut, ya tidak penting, pinggir. Tidak harus ke tengah laut kan. Cuman tolonglah, senang itu penting. Ada sesaat senang, tapi senang yang halal. Kalau rekreasi pilih tempat yang halal. Yang tidak na'udzubillah membuka aurat. Biarpun sekarang ini di mana yang tidak buka aurat, tapi kita bisa memilih. Kalau pantai ya pasti orang buka aurat. Tapi misalnya kita ke tempat yang wajar ya, ke hutan sepi kok tiba-tiba ada orang membuka aurat lewat di situ cari kayu. Ya ini tinggal dibuang mah gini. Kalau di Indonesia itu mencari tempat yang enggak ada auratnya ya kita di kamar sendiri. Tinggal kita menjaga. Tapi kalau sudah tempat yang memang jelas biasa untuk bisa untuk buka aurat ya Anda jangan datang. Misalnya ke pulau apa di situ banyak turis-turis yang ini. Tak tahu aja sang istri, Pak, ya ke sana, Pak. Berarti dia sudah mulai gila ini istri. Suaminya akhirnya ngomong nasib. Bagusan dia daripada milik istriku. Hati-hati. Kenapa mata? Maka Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Orang beriman hendaknya tutup matamu agar istrimu semakin cantik. Semakin kau jelalatan, akhirnya kau simpulannya apa? Ya, istriku, cuman begitu. Akhirnya begitu. Karena bandingannya ada jelalatan tadi.

infak membantu bencana. Nah, ini Masya Allah ada Banten, Lampung. Makanya kita ada infak peduli sosial, nomor rekening 13, nomor rekening 13 90 123 123, di Bank Muamalat atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kemudian yang mau bergabung dalam infak center, boleh menjadi orang tua asuh, membiayai santri-santri berbakat, atau instalasi saluran air. Kemudian dengan caranya bisa langsung ke pondok atau melalui rekening 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kemudian juga yang pernah kami sampaikan, program penyempurnaan program alat-alat televisi dan dedek mengeknya belum studio nih, studio masih digarap, ini dananya beda. Ini hanya alat-alat saja, kurang lebihnya ada 130 jutaan ini penyempurnaan alatnya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Tentunya 30 juta itu 130 macam-macam. Ada barang yang harganya 5 juta, 5 juta, 8 juta, 5 juta, 450 ribu. Ada 3 juta, ada 15 juta, ada 10 juta, ada 20 juta, ada macam-macam. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk bisa menyelesaikan program ini. Ahli surga, baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah telah kau pilih kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Siapapun kami Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa kami, tapi telah engkau bawa kami ke tempat ini, maka kami mohon sempurnakan pilihan ini Allah. Maka kami mohon ya Allah berkat pengkumpul perkumpulan ini, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami masa lalu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, dan bukakan ya Allah jalan rezeki yang halal, modal yang bersih ya Allah, hingga mereka tidak berurusan dengan riba ya Allah. Kuatkan keyakinan mereka ya Allah. Hanya darimulah segala kekuatan, hanya darimulah pertolongan yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan mereka semakin yakin, semakin hari semakin yakin akan karuniamu ya Allah, akan kekuatanmu ya Allah, akan kekuasaanmu ya Allah. Engkau maha kuasa untuk merubah keadaan kami. Engkau maha kuasa untuk berikan kecukupan kepada kami. Engkau maha kuasa mengangkat kami dari kehinaan riba. Ya Allah, jauhkan kami dari menghinakan hambamu yang melakukan kesalahan ya Allah. Yang sudah jauh dari riba ya Allah, jauhkan mereka dari merendahkan saudara-saudarinya yang masih berurusan dengan riba. Yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ampuni dan berikan kesadaran ya Allah. Angkat mereka dari kehinaan itu ya Allah. Karena mereka telah kau muliakan di tempat ini ya Allah. Mendengar suara ini muliakan, muliakan, muliakan ya Allah. Jadikan kehadiran mereka ke tempat ini sebab penghapus, penghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Dan pembuka kebaikan untuk mereka. Sebab kesadaran mereka ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang kami, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang mulia ya Allah. Dekatkan kami dan anak-anak kami di majlis mulia semacam ini ya Allah. Dimanapun mereka berada, sesibuk apapun mereka, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk menuntut ilmu ya Allah. Ilmu agama ya Allah. Ya Allah, sesibuk apapun kami dan mereka ya Allah, berikan kepada kami waktu ya Allah untuk mengadu kepadamu, untuk memohon kepadamu, untuk menuntut ilmu ya Allah. Ilmu agama untuk fardu ain ya Allah. Jangan sampai kami terlena ya Allah dengan kesibukan kami, dengan sekolah kami ya Allah. Jangan sampai urusan kami denganmu ya Allah terlupakan karena kami sibuk dengan selainmu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ada di sini, jika mereka adalah seorang pejabat, jadikan mereka pejabat ahli surga. Jika mereka orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Jika mereka orang yang selalu sibuk, kami mohon ya Allah, kurangi kesibukan urusan dunia dan mudahkan urusan dunianya, dan berikan kesempatan untuk menyibukkan diri denganmu ya Allah. Ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, satukan umat ini, satukan bangsa ini. Jauhkan kami dari percekcokan ya Allah. Jauhkan kami dari saling merendahkan ya Allah. Jauhkan kami dari saling mengolok di antara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau telah mudahkan kami saat ini, Engkau Maha Kuasa, mudahkan kami kelak bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan dan ampuni kami ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan di hati mereka, lapangkan hati mereka sehingga bisa memaafkan kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, aurat yang terbuka, yang membangkitkan syahwat. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Jangan hukum mata kami karena dosa-dosa yang pernah kami lihat. Ampuni, ampuni, ampuni lesan kami, ampuni telinga kami, ampuni anggota tubuh kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada tamu. Mohon maaf, ada tamu yang berburu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Dan kami selaku pembawa acara, mohon maaf dan mohon doa selalu, mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.